Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabbihi man walah wala haula wala quwata illa billah. Sahabat pendengar radioku dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfudhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un." أقول للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. Al-Ayah Surah An-Nur 30-31, yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa saja yang nampak dari mereka. Oleh karenanya, sahabat dimanapun Anda berada, dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita akhlak, mengajarkan kepada kita adab. Bagaimana adab kita kepada lawan jenis, laki dengan perempuan, perempuan dan juga laki-laki. Jangan sampai kita itu matanya tidak bisa dijaga. Hendaknya kita itu menjaga pandangan kita dari melihat yang lawan jenis kita. Jika kita tidak mampu menahan hawa nafsu kita, maka lebih baik kita jaga pandangan kita, jaga harga diri wanita tersebut dengan cara kita tidak menggodanya, apalagi mengganggunya. Terlebih-lebih, jangan sampai ada keterlibatan yang namanya pacaran. Karena dari ayat sini melihat saja tidak boleh. Dan Allah SWT melarang kita melihat perempuan atau laki-laki yang bukan mahram, kecuali dengan sebab-sebab yang lilhaja atau lidaruri, seperti untuk muamalat atau yang lain semisalnya. Nah, tapi kalau tidak ada hajat tidak boleh, haram, termasuk dosa besar. Apalagi jika Anda saat ini mempunyai pacar atau yang dinamakan pacaran, ketahuilah pacaran itu adalah perbuatan yang hina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa berkah rumah tangga tersebut jika dimulai dengan pacaran yang mana pacaran itu adalah sama saja kita menantang Allah Subhanahu wa taala. Sudah Allah haramkan, tapi mengapa kita lakukan? Makanya jika kita kepengen keberkahan dalam rumah tangga kita, kita kepengen keberkahan dalam diri kita, maka hendaknya kita jaga mata kita, jaga kemaluan kita, dan jangan sampai kita jatuh ke lembah yang Allah hinakan, yaitu lembah pacaran, terlebih lagi yaitu lembah zina yang hina dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ali bin Hamid Al-Hindwan. Terima kasih atas kontribusinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.